Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman kasira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asir al muslimin, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah anugerahkan pada kita nikmat dan karunia-Nya. Allah membimbing kita dengan petunjuk-Nya untuk kita kembali bisa beramal saleh pada kesempatan ini. Ikhwani fiddin, azani Allah iyyakum. Kebaikan akhlak atau husnul khuluq adalah merupakan pilar kebaikan dari satu bangsa, satu umat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya war rusul untuk membenahi dan memperbaiki akhlak umatnya atau kaumnya. Demikian pula beliau Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala utus juga untuk hal yang demikian, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus Allah taala guna menyempurnakan kemuliaan akhlak, karena memang akhlak yang mulia telah diajarkan oleh para anbiya war rasul sebelum beliau, dan beliau menyempurnakan untuk umat ini agar benar-benar mencapai akhlak yang paling mulia. Dan sungguh ikhwa barakallahu fikum, beliau Allah jadikan sebagai teladan dalam akhlak ini, karena memang beliau telah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kemuliaan akhlak, sampai Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemuliaan akhlak inilah ikhwa barakallahu fikum adalah merupakan sebab yang banyak memasukkan orang ke dalam jannah, merupakan sebab yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara apakah yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wasuila an aksari mayudkhilun nasanna. Beliau ditanya tentang perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka faqal, beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fam war faraj, mulut dan kemaluan. Ini perkara yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, disebabkan tidak bisa mengendalikan atau menjaga lisannya dan tidak kuat menahan gejolak syahwatnya, sehingga banyak mendorong pada perbuatan dosa karenanya. itulah mulut dan kemaluan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yadmani ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidhayhi adman lahul jannah. Siapa di antara kalian yang bisa menjamin selamat lisannya atau apa yang ada di antara dua rahangnya, rahang atas, rahang bawah, yaitu lisan, dan bisa menjamin menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, aku jamin dia dengan surga. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Kita akan melihat bagaimana akhlak yang mulia itu, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah ibni Amr ibni al-As, dia menuturkan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, muttafaqun alaih. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang suka berbuat jelek. Beliau juga tidak menyukai perbuatan-perbuatan jelek. Beliau mengatakan, sungguh sebaik-baik kalian, siapa yang paling baik di antara kalian akhlaknya? Dan ewa fila azanillahu wa iyyakum, sebagaimana para anbiya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaumnya, umatnya, pada akhlak yang mulia, demikian pula para penerus anbiya, yakni para ulama, juga mereka semua membimbing kita, kaumnya, ya, untuk senantiasa berakhlak mulia. Maka dalam kesempatan ini akan kami sampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang husnul khuluq fi mu'amalatil khaliq. Bagaimana bagusnya akhlak seorang hamba dalam bermuamalah dengan sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, akhlak ini adalah tentunya menuntut kita, atau harus kita ada pada diri kita masing-masing akhlak ini, bagaimana bersikap kepada Allah, bagaimana akhlak kita bersikap pada sesama kita manusia, yang dua-duanya kita dituntut untuk baik semuanya. Dan bila seorang telah bagus akhlaknya kepada Allah, yang akan nampak pada takwanya, maka tentunya dengannya akan bagus akhlaknya dengan sesama manusia, yang nampak dalam kebaikan akhlaknya. Maka dua perkara inilah yang banyak menyebabkan manusia ke dalam jannah, taqwallah wa husnul khuluq. Ikhwafila azanallahu iyyakum, akhlak ini adalah merupakan suratul insanul batinah, gambaran batin seseorang. Itu akhlak. Di mana gambaran manusia ini atau bentuk manusia ini ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Yang zahir itulah manusia bentuknya seperti yang ada pada diri kita masing-masing. Di mana Allah Ta'ala menciptakan kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan bukan orang tua kita yang membuat wujud kita. Walaupun yang hamil ibu kita, tapi apakah bentuk kita ibu yang bikin? Jawabannya bukan. Dan memang Allah sudah katakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran, huwannadzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah Ta'ala yang membuat bentuk rupa kalian di rahim ibu kalian sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Berarti bukan peran orang tua. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, seperti dalam bentuk rupa manusia berbeda-beda. Ada yang tampan bagus rupanya kayak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada juga mereka yang kurang tampannya, bahkan ada yang Masya Allah, kurang sempurna bentuknya. Itu manusia. Walaupun semua orang tua menginginkan anaknya sempurna, tampan, cantik, ya Masya Allah. Tapi ingat, bentuk rupa manusia, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitupun yang kedua, bentuk manusia dalam batin. Suratul batin. Ya, yaitu berkenaan dengan tabiat manusia. Yang mana tabiat manusia ini ada dua. Ada yang mahmud, terpuji, mulia, baik. Ada yang madzmum, tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguh Allah Ta'ala membagi akhlak di antara kalian seperti Allah Ta'ala membagi rizki di antara kalian. Ada orang yang dari awal mula Allah ciptakan dia memang bagus, mulia akhlaknya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagus akhlaknya memang. Apalagi Allah persiapkan memang untuk menjadi orang yang nomor satu, orang yang paling mulia. Ketika beliau masih usia belia, belum 5 tahun usia beliau masih dalam peliharaan, ya, asuhan ibu susunya di Bani Sa'diyah, Allah utus 2 malaikat untuk membelah dada beliau dan membersihkan tempat kejahatan yang ada padanya. Semakin baik keadaan beliau ini anugerah Allah. Allah bagi manusia akhlak mereka. Ada orang yang akhlaknya, Masya Allah, na'udzubillah, ya, tercela, jelek, di tengah-tengah manusia, bikin hal, bikin masalah, bikin resah. Ada manusia yang biasa-biasa, baik terlalu tidak, jelek terlalu juga tidak. Seperti itu pula Allah membagi rizki di antara kita. Ada yang gak punya apa-apa, miskin, hidup sengsara, tiap harinya bingung, susah. Ada yang biasa, ya kadang cukup, kadang kurang. Ada yang berlebih, sisa-sisa, betul? Itu rizki manusia. Ya, ada yang berlebih sampai sisa-sisa. Buang-buang makanan, hambur-hambur uang, karena uang berlebih. Itu semua Allah yang membagi. Dan tidak ada peran kita manusia dalam pembagian rizki ini. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, dengan demikian akhlak manusia ini ada yang sifatnya jibiliyah, yakni Allah memang ciptakan dia dalam aslinya tabiatnya baik. Ada yang kedua, iktisabah, ya, yaitu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, akhlaknya. Kita ini termasuk yang mana? Kalau kita mendapati diri kita ini memang dari awal sudah baik, falyahmadillah, pujilah Allah yang telah menjadikan kita ini bagus akhlaknya, ya. Namun ketika kita mendapati diri kita masih jauh dari kebaikan, usahakanlah dengan sungguh-sungguh kita untuk membenahi akhlak kita. Dengan cara apa? Belajar ilmu, melatih diri, mendidik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, di sini ikhwah barakallahu fikum, ada bedanya antara orang yang tabiat aslinya memang baik dengan orang yang tabiatnya menjadi baik kalau dididik, dilatih. Ya. Dari sisi kesamaan, dua-duanya mengarah pada kebaikan. Perbedaannya, kalau orang itu dari awal tabiat dia memang sudah Allah ciptakan baik asalnya, maka dia dimanapun, kapanpun, kebaikan mudah dari dirinya. Selalu kebaikan yang dia lakukan. Banyak kebaikan-kebaikan dia lakukan, karena memang asalnya baik. Tapi kalau orang aslinya ini, ya, kurang bagus dan harus diupayakan untuk memperbaikinya, kadang-kadang inilah mungkin kita kebanyakannya. Sudah ngaji lama, tapi kadang-kadang watak aslinya muncul. Kadang-kadang ceplos, ngomong gak bagus. Kadang-kadang muncul emosi yang gak bagus. Kadang-kadang muncul amarah yang gak bagus. Sudah belajar, belajar lama, sudah mengaji lama, kadang-kadang muncul tabiat aslinya. Karena memang apa ikhwah? Ini kekurangan orang-orang yang memang harus terus berupaya memperbaiki dirinya. Tapi selama dia masih berusaha untuk membenahi, memperbaiki akhlaknya, Allah akan memberikan bimbingan padanya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perlunya kita duduk dengan guru yang bagus akhlaknya, duduk dengan teman yang bagus akhlaknya, di sinilah ikhwah. Ya, di sini seperti pernah murid seorang, ada seorang murid dari Imam Malik, setelah selesai belajar pada beliau menghafal Al-Muwatta beliau, dia enggak mau pindah. Sampai beliau tanya, "Kenapa engkau enggak seperti yang lain? Pergi ke tempat yang lain belajar." Kata dia, "Guru, saya ingin mengambil akhlakmu. Bukan hanya mengambil ilmunya semata, tetapi ingin memperhatikan akhlaknya, ingin meniru bagaimana gurunya." Sehingga ikhwah, kalau gurunya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, muridnya pun seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dari para sahabatnya. Artinya, guru ini teladan. Maka ikhwah barakallahu fikum, ilmu ini adalah agama. Perhatikan, kita mengambil dari siapa? Kalau para sahabat mereka begitu mulia, pantas sekarang memang gurunya manusia paling mulia. Sehingga ikhwah, mari kita benahi kebaikan akhlak kita agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, dialah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan yang paling baik di antara kalian, siapa yang paling baik terhadap istrinya. Ikhwah fillah barakallahu fikum, beliau menghabarkan demikian. Dan masya Allah, dalam hadis yang lain beliau menghabarkan pula kepada kita, an Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa. Beliau menuturkan, sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat, siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya? Marilah, ini kesempatan kita berlomba dalam kebaikan, dalam perbaikan akhlak diri kita masing-masing. Ikhwah fillah barakallahu fikum, sebelum kita melanjutkan akhlak berkenaan dengan sesama kita, maka yang lebih utama, bagaimana akhlak hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa akhlak seorang hamba, ya, kebaikan seorang hamba itu tercermin dari bagaimana sikap dia, akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwah, kebaikan akhlak ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, kepandaian kita. Betapa banyak orang-orang yang Allah berikan pada mereka kecerdasan, Allah berikan pada mereka keluasan ilmu pengetahuan agama, namun mereka terhalang dari kemuliaan akhlak wal-iyadzubillah, sehingga tidak menjadikan mulia dengannya. Karena apa? Ilmunya banyak, cerdasnya luar biasa, tapi jelek akhlaknya, tidak ada nilainya di hadapan Allah, demikian di hadapan manusia. Coba kita lihat terlebih dahulu bagaimana cerminan akhlak seorang hamba yang baik kepada Allah. Pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, talaqi akhbarullah bitasdiq. Dia akan menerima berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bitasdiq, dengan membenarkan. Dia akan membenarkan. semua berita yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berita itu masuk di akal ataupun tidak masuk akal, dia terima berita itu. Sehingga ikhafila barakallahu fikum, seperti apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa yang namanya orang mukmin, idza du'u ila Allah wa rasuli, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, hanya satu ucapan mereka. Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ini bukti mereka membenarkan berita Allah. Dan iwafila barakallahu fikum, betapa banyak umat-umat terdahulu sebelum kita yang mereka digambarkan Allah lebih kuat fisiknya, ya, dan mereka lebih kaya hartanya. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan pada mereka melalui para utusannya, Allah tidak segan-segan membinasakannya mereka. Seperti Allah sebutnya dalam firman-Nya, wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha rasulih, betapa banyak negeri-negeri yang penduduknya mereka durhaka kepada Allah Rabb-nya, durhaka kepada Rasul yang Allah utus kepadanya, apa akibat mereka melakukan perbuatannya ini? Fahasabnahu hisaban syadida wa adzabnahu adzaban nuqra, kami menghisabnya dengan hisab yang sangat sangat-sangat dahsyat. Kami mengazabnya dengan azab yang sangat-sangat mengerikan. Akibat apa? Ulah mereka mengingkari, mendustakan ajakan Allah dan Rasulnya. Mereka mendustakan berita yang datang dari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Padahal kita semua orang mukmin, ya, mestinya meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan itu wahyu, sehingga enggak mungkin akan keliru atau enggak mungkin itu ada perkara batin. Dan iwa fil barakallahu fikum, Allah taala telah menegaskan ketika beliau diutus di tengah-tengah kaumnya yang jahiliyah waktu itu. Bukan jahiliyah, mereka tidak mengerti bahasa Arab. Mereka tidak mengerti baca tulis, bukan. Tapi mereka jahiliyah, tidak mengenal Allah taala. Sampai-sampai Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Iwa fil barakallahu fikum, Allah kabarkan pada mereka, ya, jika kalian masih sangsikan, meragukan apa yang diturunkan kepada hamba kami, coba datangkan yang semisal itu, satu surat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil seluruh pembesar kalian selain Allah, tokoh-tokoh kalian. Allah mengatakan, fa illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak mampu dan tak akan mampu, Allah perintahkan, fattaqun nar, takutlah akan api neraka. Jangan mengingkari. Ikhwafila barakallahu fikum, ya, kalau umat yang dulu ketika mereka mengingkari seruan yang diserukan oleh nabinya, Allah timpakan bencana. Nabi Nuh timpakan banjir yang tak seorang pun selamat kecuali yang bersama Nabi Nuh naik kapalnya. Kemudian Nabi Hud, dan berikutnya Nabi Su'aib kaumnya, terus kaum Nabi Lut. Bagaimana Allah timpakan pada mereka bencana. Allah balikan buminya, binasa mereka semuanya kecuali yang bersama Nabi Lut, itulah yang selamat. Dan iwa fil barakallahu fikum, coba kita perhatikan di zaman Nabi kita, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat dari, ya, beliau menyeru kepada Kaisar Romawi Persia, ketika beliau mengutus utusannya mengantarkan surat seruan memeluk Islam kepada Romawi, maka Kaisar Heraklius memuliakan utusan beliau, menerima dengan baik walaupun beliau tidak tunduk kepada Islam. Beda halnya dengan Persia yang kemudian menghinakan utusan yang diutus oleh Nabi, merobek-robek, ya, surat yang disampaikannya. Akhirnya Allah robek-robek kerajaannya. Ini satu contoh buat kita, ikhwah barakallahu fikum, ambil pelajaran. Apa ada dari kalangan kaum muslimin, kemudian mereka mengingkari berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya? Muncul apa yang diberitakan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, terjadi setelah wafatnya beliau. Coba perhatikan munculnya ya filsafat di dalam Islam dari tokoh Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, yang mengingkari ayat-ayat Allah ketika apa? Hal itu tidak bisa ditetapkan dengan indera. Ya. Sampai-sampai filsafat yang mereka serukan untuk mengenal Allah, mereka itu tidak terbimbing dengan petunjuk. Akibatnya apa, ikhwah? Mereka dalam kebingungan yang sangat. Orang-orang filsafat, mereka kalau ditanya Allah ada atau tidak ada, mereka jawaban akhirnya, Allah itu adanya seperti tidak adanya, tidak adanya seperti adanya. Maksudnya apa? Mereka meyakini kalau Allah kita yakini ada, berarti serupa dengan yang ada. Berarti enggak boleh ini. Kalau kita yakini Allah tidak ada, berarti sama dengan yang tidak ada. Lalu kesimpulannya itu, adanya seperti tidak adanya, tidak adanya seperti adanya. Apa maksudnya? Ini orang gila, jangan diikuti. Filsafat itu adalah orang-orang yang gila di situ. Akal ini tidak mungkin akan menjangkau perkara-perkara yang gaib, yang belum nampak oleh indera kita. Makanya dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk mengimani. Maka beda orang-orang mukmin dengan mereka, orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Kalau Rasul dan orang mukmin sama, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Beriman mereka para rasul terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Demikian pula orang-orang mukmin. Allah katakan mereka mengimani, ya, beriman pada malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, rasulnya, hari akhir. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum, ini perkara yang harus kita mengimaninya. Begitu pula di zaman kita lebih ngeri lagi. Munculnya jaringan Islam liberal atau JIL. Ya. Jaringan Islam liberal dari orang-orang liberal. Mereka ini lebih ngeri lagi. Ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang juga sama membesar-besarkan akal pikiran. Dan mereka ya di antara akhlaknya orang-orang JIL yang jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu mengkritisi kebijakan Allah di antaranya. Ya, prinsip mereka itu pinginnya bebas berpikir. Jadi apa yang telah Allah tetapkan dari hukum-hukum Allah, mereka kritisi. Sampai-sampai berkenaan dengan apa? Ihwa barakallahu fikum. Ya, sampai berkenaan dengan masalah pernikahan yang telah Allah tetapkan, mereka kritisi. Hukum-hukum waris, mereka soal. Seakan-akan mereka itu lebih pintar daripada Allah Ta'ala. Ya. Seakan-akan Allah tidak sempurna hukumnya, sehingga mereka berusaha dengan akalnya untuk mengoreksi kembali Al-Quran. Ikhwah barakallahu fikum. Nas'alu salamul afiyah, ini ulah mereka. Dan mereka itu ikhwah barakallahu fikum, ya, sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Allah mengharamkan perbuatan kaum Nabi Lut dan Allah mengazab mereka. Ya, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Asy-Syura itu, bagaimana Allah Ta'ala mengazab Nabi Lut, kaumnya maksudnya, yang Allah balikan aliyah safilaha, bagian atasnya dibalik jadi bawah dan bawah jadi di atas. Ini azab Allah Ta'ala bagi mereka. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita, pelaku homo, lesbi, atau perlakuan seperti kaum Nabi Lut, hukuman mereka apa? uktulul fa'il wal maf'ula bih. Orang yang melakukan dan yang melayaninya sama-sama hukumannya. Apa? Bunuh. Caranya lempar di tempat yang tinggi supaya dia jatuh, hancur, mati. Ini bagi mereka disoal, menantang kalau ya pelaku seperti ini diazab mana? Banyak orang melakukan tidak didatangkan azab. Bahkan ikhwah barakallahu fikum, ya, seorang tokoh di antara mereka, wanita Musda Mulia itu, dokter dia kalau enggak salah ya, dia malah ingin ya untuk apa ikhwah barakallahu fikum, merubah hukum pernikahan yang ada di negeri kita. Dalam undang-undang pernikahan di negeri kita ini, sah nikah itu kalau laki dan wanita. Ingin dirubah. Wanita dengan wanita, laki-laki dan laki-laki juga sah. Masya Allah lah, kalau laki-laki dengan laki-laki nikahnya, wanita dengan wanita, ini nanti kalau dinikahkan, angka tuka wazawas tuka, namanya kok laki-laki dengan laki-laki, bin siapa? Binatang. Lah enggak ada manusia begitu, ini binatang semuanya. Subhanallah ikhwah. Nah mau lahir apa kalau laki-laki dengan kawin, laki-laki kawinnya, perempuan kawin dengan perempuan, melahirkan apa? Tidak akan lahir apa-apa. Yang jelas ini manusia lahirnya, batinnya binatang adanya. Ini pelanggaran berat. Tapi ini yang diserukan mereka. Ingin melegalkan undang-undang pernikahan satu jenis. Masya Allah. Nas'alullah salam al-afiyah ikhwa barakallahu fikum. Ini ancaman berat. Kalau mereka terang-terangan dengan agama ini, ya, dengan hukum begini, mungkin masyarakat banyak protes. Sekarang mereka ingin lebih lembut supaya bisa masuk dulu ke tengah-tengah masyarakat dengan seruan Islam Nusantara, supaya masyarakat ini bisa diajak. Tapi di dalamnya mereka ini juga, orang-orang ini juga, hati-hati wa barakallahu fikum. Ya, dan mereka orang-orang jil, ya, mereka adalah orang yang selalu mengolok-olok ajaran Allah, sunnah Rasulullah SAW. Antum perhatikan ucapan tokoh mereka diantaranya Agil Siroj. Mengolok-olok jenggot kayak apa kata mereka? Orang yang jenggot itu makin panjang jenggotnya makin bodoh kata dia. Karena orang ini kalau ini jenggot ini mestinya nutrisi yang untuk otak ketarik oleh jenggotnya. Jadi makin banyak nutrisinya makin turun makin bodoh. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mengolok-olok jenggot, mengolok-olok jilbab, mengolok-olok cadar. Ini orang-orang jil. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya. Seperti itu keadaan mereka. Dan ini terjadi dulu adalah perbuatan orang-orang munafik yang Allah katakan wa minhum mayalmizuka fis sadaqah. Di antara manusia itu ada orang yang mencacimu dalam perkara sedekah. Sekarang ini banyak sekali. Lihat ikhwah, pelakunya muslimin. Pelakunya muslimin. Tapi dia pemikirannya ini mengikuti pikiran-pikiran liberal. Siapa guru mereka? Kalau mau diurut-urut, guru mereka, kesesatan mereka ini berasal dari orang-orang Yahudi pula. Ya? Orang-orang Yahudi pula. Yang membuat mereka jauh dan sesat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ihwa barakallahu fikum seperti kesesatan Khawarij. Dari siapa guru besar mereka? Yahudi pula. Abdullah bin Sabah. Dari Son'a Yaman. Naam ihwa barakallahu fikum. Ini orang-orang jil. Ya. Ketiga mereka apa? Mengolok-olok orang yang mengamalkan agama. Mereka olok-olok sampai mereka itu mengolok-olok sunnahnya sholat rapat lurus. Kan jelas peringatan dari imam kalau sholat. Sawu sufu fakum inna taswiata sufu mintama misana. Jangan apa kemudian seluruskan saf kalian, rapatkan dan luruskan. Karena rapat lurusnya saf termasuk sempurnanya sholat. Jangan biarkan selak untuk syaitan. Apa kata dia? Tokoh jil ini. Dia mengatakan, mestinya kita bersyukur ada setan ikut sholat bersama kita. Masya Allah. ini bukan kamu olok-olok. Mengolok-olok sunnah. Jadi dengan kata lain, biarkan kalian sholat jarang-jarang. Tidak usah rapat di tengah-tengah kalian, biar ada setan ikut sholat bersama kalian. Memang kalau orang na'udzubillah sudah Allah jauhkan dari petunjuk hadirin, ucapannya selalu membuat kejelekan dan menjelek-jelekan kebaikan. Seperti ucapan Yusuf Qardawi ketika mendapatkan hadis, bilang kau dapati dalam minumanmu ada lalat hingga masukkan sekalian, karena satu sayapnya itu racun, satunya penawarnya. Hadis Rasulullah SAW. Tapi dia bantah dengan ilmu kedokteran, katanya ini hadis tidak benar, dilecehkan. Ikhafila barakallahu fikum. Celana yang di atas mata kaki pun dilecehkan. Masya Allah. Itulah orang-orang yang menggunakan akal. Dia tidak apa, ikhwah barakallahu fikum, tidak membenarkan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwah filah barakallahu fikum, bahkan berikutnya, akhlak mereka orang-orang jil ingin mengubah ketentuan Allah. Ya, ingin mengubah ketentuan-ketentuan Allah, syiar-syiar Allah. Seperti haji yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 8 sampai selesai. Mereka ingin merubah kalau bisa haji di bulan-bulan lain. Di bulan haji memang Syawal, Dzulqa'dah, ya. Enggak harus pada tanggal itu. Dan berbagai macam usulan-usulan mereka merubah agama, bahkan lebih jahat lagi, mereka menyeru manusia pada persatuan agama. Terserah kalau memilih agama saja, apa saja terserah. Karena semua agama baik, semua agama itu tujuannya surga. Masya Allah hadirin, pelecehannya. Sehingga kata dia, nanti di surga kalian akan berjumpa dengan ya Bunda Maria, kalian akan jumpa dengan Mahatma Gandhi, kalian akan jumpa dengan ya disebutkan tokoh-tokoh agama lain. Coba pernahkah ada ucapan seperti ini keluar dari lisan yang mulia Rasulullah SAW? Tidak. Beliau mengatakan la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Itu ikhwah barakallahu fikum, gambaran betapa jelek akhlak seseorang kalau dia ini pertama tidak menerima berita yang datang dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak seorang hamba yang baik yang pertama itu selalu menerima berita yang datang dari Allah Ta'ala dengan membenarkan. Dia mengatakan sami'na wa ta'na. Yang kedua, talaki ahkamullah bitanfidh wa tatbik. Dia akan selalu menerima hukum-hukum Allah dengan melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum tersebut. Ini adalah apa? Sifat orang mukmin. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas mukmin laki-laki juga mukmin wanita jika Allah Ta'ala dan Rasulnya putuskan perkara kemudian ia milih-milih perkara yang cocok dengan akalnya, perasaannya, ya. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ingat ikhwah, kalau orang sudah sesat, maka akan muncul berbagai kesesatan darinya. Seperti kesesatan Yahudi, muncul berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Sampai Allah Ta'ala berulang kali menimpakan azab kepada mereka, bencana pada mereka. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 112. 112. Allah Ta'ala menyebutkan, duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaktuluna al-anbiya'a bighairi haq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini ayat turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Allah katakan ditimpakan kepada mereka orang-orang Yahudi kerendahan, kehinaan, dimanapun mereka berada, kecuali bila mereka kembali berpegang teguh dengan tali agama Allah dan mereka menjunjung tinggi perjanjian dengan manusia. Namun karena mereka melanggar itu semua, wabau bi ghadabi minallah, mereka dapatkan kembali murka Allah. Wa duribat alimul maskana, dan Allah timpakan kembali pada mereka kerendahan, kehinaan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, itu sebab karena mereka mengkafiri ayat-ayat Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, bahkan yaktulunal anbiya'a bighairi haq, mereka membunuh nabi-nabi yang Allah utus tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asau, yang demikian itu juga karena mereka telah berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, mereka telah melampaui batas. Kelewat batas Yahudi memang. Sehingga Allah murka pada mereka. Allah timpakan kemurkaan dalam di atas kemurkaan yang sudah ada. Di antara sifat Yahudi ini, khabarakallahu fikum, yang kita harus berlindung pada Allah dan kita selalu doa untuk kita dijaga dari al-maghdub, jalan orang-orang yang Allah murka itu Yahudi ini. Mereka orang Yahudi, orang yang selalu dimurka oleh Allah sebab pertama, mereka adalah kaum pengkhianat. Mereka orang-orang yang selalu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang selalu melanggar aturan Allah, melanggar perjanjian dengan manusia. Dari moyang mereka, Bani Israel, ini orang-orang Yahudi, ya, ketika bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka juga telah melakukan berbagai macam pengkhianatan. Ketika Nabi Musa tinggalkan mereka 40 hari, Nabi Musa kembali pada mereka, mereka telah menyembah patung anak sapi. Ya, ditegur, dimurka mereka. Kemudian mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun menyeberang lautan. Mereka bukan tambah beriman, tambah bersyukur. Masih juga mereka itu durhaka. Mereka diberi makanan istimewa dari langit, al-manna wa salwa. Apa kata mereka? Mereka mengaku, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hei Musa, kami gak sabar makan begini terus menunya. Satu jenis saja begini. Ya. Mereka minta untuk berdoa kepada Allah, coba kasih kami lain. Sayuran, kul, ya, wortel, kentang, apa semacam itulah kata mereka. Bawang, apa mereka minta. Subhanallah kewilnya mereka ikhwah. Dilarang mereka mencari ikan hari Sabtu, mereka tetap. Sehingga Allah kutuk mereka dijadikan kera. Tambah lagi perbuatan mereka. Ketika mereka diseru untuk beriman, apa jawabannya? Mereka menjawab, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman ya Musa sampai kami melihat Allah dengan nyata langsung. Subhanallah ya barakallahu fikum. Sehingga Allah sambar petir mereka. Belum sadar. Ingat itu, mereka adalah pengkhianat orang-orang Yahudi ini. Mereka adalah orang yang selalu melanggar. Dan mereka adalah orang yang selalu menebar fitnah di muka bumi ini. Siapa penebar fitnah pertama, munculkan fitnah besar di tengah-tengah umat ini? Mereka Yahudi yang mendemonstrasi Khalifah Utsman dan menggulingkannya dan membunuhnya. Yang terus bergulir setelah itu kelompok Khawarij mengikuti langkah-langkah mereka. Terus mereka adalah orang yang selalu menyalakan api peperangan. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ini akhlaknya Yahudi. Mereka tidak mau membenarkan berita dari Allah. Mereka tidak mau menerima hukum Allah. Kita ikhwah tidak boleh pula seperti orang-orang Khawarij. Walaupun mereka mendengung-dengungkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu kafir. Tapi mereka sendiri tidak sadar kalau mereka juga banyak melakukan pelanggaran dan dosa besar, seperti membunuh jiwa yang tidak Allah halalkan. Bahkan mereka mengorbankan dirinya dalam peledakan bom-bom bunuh diri yang itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ini tentunya pelanggaran berat, tapi mereka mengaku telah berbuat sebaik-baik perbuatan. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwah barakallahu fikum, seorang hamba yang baik akan nampak dia selalu apa? Tunduk, menerima hukum Allah. Dia akan menerapkan dan mengamalkannya. Coba bayangkan, andaikan ada seorang karyawan, dia disuruh sama majikannya, disuruh kerja, dia gak mau kerja baik-baik. Kalau dia kerja, dilarang tidur, malah tidur. Disuruh mindahin barang, gak dipindahin. Disuruh antar, gak diantar. Kalau karyawan yang seperti ini sering melakukan pelanggaran, tidak mengikuti aturan, kira-kira akan dipertahankan atau dipecat? Dipecat. Kenapa? Karyawan apa? Besok suruh pulang. Nah, kalau manusia, orang mengaku beriman sebagai hamba Allah, disuruh sholat 5 waktu, sholatnya cuma 5 hari kadang sekali kalau Jumat saja. Atau sehari semalam sekali saja. Bahkan lebih ngeri lagi, 1 tahun 2 kali saja. Ada enggak orang Islam sholatnya 1 tahun 2 kali? Ada ternyata. Iya, alhamdulillah kita tidak seperti itu. Berarti enggak melaksanakan. Berarti ini hamba yang bagaimana? Hamba yang enggak baik. Jangan diikuti. Yang ketiga, kata beliau, qabuli takdir birida wasabr. Seorang hamba yang baik akhlaknya kepada Allah akan tercermin pada sikapnya yang ketiga, dia menerima takdir Allah dengan ridha dan sabar. Karena sudah isya, ikhwah barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah sementara. Insyaallah kita ada 1 kali pertemuan kesempatan besok Badal Fajr. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali bermajlis. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.